Dalam sebuah hadis, hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bermimpi, Bu. Dalam mimpinya datang dua malaikat kemudian membawa dia. Dan mimpinya Nabi itu wahyu. Lain dengan mimpi kita. Dibawa ke sebuah tempat. Ya. Kemudian disitulah rupanya diperlihatkan tentang azab-azab yang luar biasa. Sampai Rasul heran, kenapa mereka? Azab apa yang mereka lakukan gitu ya? Apa di antara yang Rasul lihat? Dan ulama sepakat bahwa hadis ini bicara tentang azab kubur, bukan azab neraka. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu kan? Dipecahkan kepalanya dengan batu. Kemudian setelah dipecahkan nih, kemudian malaikat yang memecahkan kepala itu pergi hendak mencari batu lain. Kemudian datang lagi, kepalanya sudah utuh lagi, dipecahkan lagi. Kemudian sudah pecah, dia pergi lagi cari batu lagi yang baru. Datang lagi, rupanya kembali lagi kepalanya. Asing itu saja. Jadi Rasul mengatakan, mahadan, ini siksaannya apa nih orang ini, kok ngeri kali gitu ya. Rupanya kemudian malaikat mengatakan bahwa siksaan orang ini karena ketika datang waktu sholat sengaja dia tidur. Datang waktu sholat, harusnya kan dia sholat, sengaja pula dia tidur. Kemudian yang kedua, ada lagi orang itu digambar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Orang ini kakinya di atas, digantung, kepalanya di bawah. Kemudian di sampingnya ada orang bawa pisau bengkok. Kemudian dimasukkan di mulutnya, kemudian dirobek sampai tengkuknya. Kemudian setelah itu dimasukkan di lubang hidungnya, dirobek sampai tengkuknya. Setelah robek ini dari hidung ke tengkuk, dari mulut ke tengkuk, kemudian dia mau mengambil sebelah kirinya. Ketika diambil sebelah kirinya, sebelah kanannya sudah kembali lagi. Kemudian dirobek dari sebelah kiri, mulut sampai ke tengku, hidung sampai ke tengku. Ketika pindah ke sebelah kanan, balik lagi ke semula gitu. Asik gitu saja. Sehingga Rasul mengatakan, kenapa orang ini? Maka kemudian malaikat ini mengatakan, karena ketika di dunia ini dia suka berdusta sampai dustanya itu membumbung ke ufuk, katanya. Maksudnya apa dusta membumbung ke ufuk itu, Bu? Maksudnya dusta membumbung ke ufuk itu, maksudnya dustanya itu sampai menyebar kemana-mana. Dahulu orang berdusta menyebar itu kan sulit, Bu. Pamannya kita mau berdusta, untuk menyebar di satu puskopkar ini agak sulit karena kan dari mulut ke mulut. Tapi kalau sekarang ini kita nulis di medsos saja sebuah berita hoax, itu sudah menyebarkan satu dunia, bukan? Jadi hadis ini baru dipahami oleh para ulama, rupanya inilah yang dimaksud orang berdusta sampai membumbung ke ufuk itu. Sekali nulis kemudian langsung di-share, bukan hanya satu grup, satu dunia tahu. Inilah maksudnya berdusta membumbung ke ufuk itu. Naudzubillah, sekarang loh hari-hari orang berdusta semua orang lihat. Maaf, Bu, saya minum. Kemudian juga ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatkan ada orang yang telanjang. Tidak pakai baju dan tidak pakai celana. Telanjang bulat, laki-laki dan perempuan rupanya berada di penggorengan kan, bejana. Kemudian dibakar di bawahnya. Dia tidak bisa keluar dari bejana itu. Kepanasan luar biasa. Ketika ditanya, rupanya mereka adalah para pezina. Kemudian Rasul melihat lagi ada danau semua darah. Bukan air, tapi darah. Jadi ada orang yang berenang di tengah itu. Berusaha ke pinggir tidak bisa, karena setiap ke pinggir ada malaikat yang menyuapkan dengan batu. Akhirnya ke tengah lagi, ke pinggir disuapin batu lagi, ke tengah lagi. Tersiksa orang ini. Ketika ditanya rupanya mereka adalah para pemakan riba. Ya. Kemudian juga ada separuh jasadnya bagus, separuhnya jelek. Jadi jasad kesininya cantik, kesininya busuk gitu ya. Ada dua wajah gitu ya. Dua badan, satunya jelek, satunya bagus gitu ya. Ketika kemudian ditanya siapa mereka, merekalah yang mencampur adukan antara amal saleh dengan perbuatan jahat, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kemudian ada juga kaum itu kukunya banyak gitu. Kukunya itu dari nuhas, disebutkan dari besi, kemudian dicakar-cakar oleh sendiri itu sampai terkelupas daging dari tulangnya itu, dicakar sendiri. Rupanya ketika ditanya siapa mereka, kok bisa mencakar-cakar badannya sendiri sampai terkelupas daging dari tulangnya. Kemudian malaikat, merekalah orang-orang yang suka membicarakan aib orang lain. Ya, merekalah orang-orang yang suka membicarakan aib orang lain. Dan banyak lagi. Rasul menjumpai aneh-aneh siksaan orang-orang itu. Dan ulama mengatakan, ini bukan siksaan neraka, ini siksa kubur. Apa penyebabnya coba? Penyebabnya banyak, tadi sudah disebutkan di sini, di antaranya orang yang tidur saat waktu sholat. Kemudian orang yang berdusta sampai membumbung ke langit. Kemudian orang yang makan riba, kemudian orang yang berzina, kemudian orang yang membicarakan aib orang lain alias ghibah. Ya. Itu semua adalah bagian daripada penyebab-penyebab azab kubur.